Seperti bintang-bintang hilang di tengah malam, bagai harus melangkah tanpa ku tahu arah. Lepaskan aku dari cerita tak bertepi saat kau tak di sini. Seperti dedaunan berjatuhan di taman, bagaikan debur ombak mampu pecahkan karang. Lepaskan aku dari cerita tak berakhir saat kau tak di sini. Saat kau tak ada atau kau tak di sini, terpenjara sepi ku nikmati sendiri. Tak terhitung waktu untuk melupakanmu, aku tak pernah bisa, aku tak pernah bisa. Seperti dedaunan berjatuhan di tanah, bagaikan debu rombak mampu pecahkan karang. Lepaskan aku dari cerita tak berakhir saat tak di sini. Seperti bintang-bintang hilang